mencarimu tiga malam hatiku sunyi di manakah engkau sayang ku inginkan lekas kau pulang tapi kini tak ku temui berangkatlah aku sendiri di medan bakti ku telah berjanji esok kita akan berjumpa lagi ku ingin izinmu sayang untuk melepas aku berjuang relakan aku kasih membela nusa dan bangsa. Membela nusa dan bangsa.